malam. Katakan pada dirinya, masih adakah cintanya kepada diriku. makin kelam awan, hitam semakin tebal.

jatuh cinta pada sang pangeran. Cinta kita berdua.

Jangan. Mencintaimu, gawe aku lekaslah kembali, usirlah sepi yang ada di hati. Selama kau pergi yang aku mau, cuma kamu saat ini. Terima kasih. Waduh, bongku nek. Nyapa le? Bongku jantenan aja nek. Gini. Mbok e. Mesti anak karepe. Ki orang ngono to, Mbok? Heeh. Pancen mbokku yo ayu ning ngene wingi. Anakku yang bau. Kayak wong sing nom ngene kok dadi mbokku terus piye no? Ya gak apa-apa cek padha. Tenanan. Tenanan. Tenanan. Aku njalalo. Jalo apa le? Tenanan dituruti. Tenanan. Nek lu mbok yo. Nek sanggup. Sanggup. Oke. Tenanan sanggup. Oke, bos. Aku njalo. Karena aku ngunuk kuih tau mbok. Rungok ke mbok ya. Aku lo sore pijan suwi. Rungok ke mbok isi. Oke bos. Karo sapa. Milih lo. Tenanan, aku rapa pemilih. Iya. Tenanan lo yo. Gendang milih. Mbok turuti lo yo. Insya Allah. Sing penting ono. Ono apa? Nyawani. Pokok aja golekan kok sampean kuwi, Mbok. Rokok sing gelem. Kayu pun sampean, Mbok. Kului onom kata aku tukok no simbok simbok aku wis gede onom kawan coba takok no penting kawinan aku iki wis mendem wedoan kono wi atu simo ora bisa turu awan bengi pengen ketemu rumane ya ora gampang wong bebojo. Aku tuh kok no simbo. sibuk aku wis gede wis joko ono perawan coba tak tokno ketone ketane abang dicampuri klopo penting kawinan aku iki wis mendem wedoan aku simpo ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong pepojo tak beri daya. Oke bos. Berubah, biarlah aku dekat sendiri.